kali sing kedah jenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala. Napa awaluma nazala? Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah nggih, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tareh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni, dathiruni, zamiluni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama' itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jama' apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini, zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni, zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jama' mukhotob bismil ahli, karena Khadijah bernama ahl. Ahl itu keluar, keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizat, mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan. Dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing derekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini, kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid, Zaid bin Harisah. Sehingga dibak berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, waminan nisa Khadijah, waminas sibian Ali, dan waminal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus, kultus Kang Ali itu Kiai Damaran. Maksudnya Kiai, tapi aja darani Kiai alternatif kok dukun jenis. Ya misalnya Hamdan itu Kiai, ya sudah Kiai diso, wawatnya ditambahi dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil, karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari, karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haisu ide ya Mbah Hasyim apa Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqin al awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudatsir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga, itu enggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat, dan enggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan bismillah karena enggak kebayang Fatihah tanpa bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih, dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah nuruti cangkem elek iso digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek ape salat itu ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang, niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap reso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik di. Ya, saiki misalnya niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sik muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dicek ini. Nah, barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Ndoro kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di sini nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Iku paling pinter iku. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane dewe Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kula setuju bi riwayat iku. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal we. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar, terus ditolong mbek Hamdani takok, jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omong gedhe iki. Ya sembarang ora iso. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok. Takut alamat. Sama lagi ya, wae kebakaran kok. Takut alamat. Nah, ya, saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara duhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa. Namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas ndisik ya niat sampai ngadek. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet, Gusti rukunnya dia budi gak niat sampai ngadek. Iku sholatnya yang kurang penggawaan tuh, kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu jadi goblok. Jadi mulanya apa ya, ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusakan gitu. Sehingga saya setuju model Syed Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam? Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren, jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru, kaya seru. Ya sekarang kula dadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham macam. Ono sing ora paham malah mikir wong liya semacam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sakwise turun ning bumi lah iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalu nabiyin Adam wa awalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Berarti itu jenis kompromi, napa? No? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wau. Misalnya wau kiasnya wau. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik-polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini, coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini, wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib itu. Nggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena zuriyatu Adam ingkorodu itu habis. Illa makanu min zuriyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan zuriyataman hamalna manu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Zuriyatu Adam pernah ingkorodu, yaitu ketika kena tufan. Itu habis semua. kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah Zuriyataman Hamalna Ma'anu. Mulanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ujungnya ini Habaib gak level yang ibu turun. Cuma ini cerita-cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan zuriyahnya Adam ya sah. Dikatakan zuriyatun Nuh ya sah, karena zuriyatu Adam pernah habis kecuali yang 80, ya jari ini 80, aku yura tau ngecek. Wah ini riwayat-riwayat itu jenisnya apa? 80, aku mau takok no. Musok tenan Gus. Ini manifest itu, biar iku 80 penumpangnya apa sak kru nih, wah malah-malah. Oh cangkem elek, ora paham mau takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Yo kacau. Bapak kula suwun nggih jenengan wae nak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda di nafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus, itu aturan Rasulullah ibda di nafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus, bukan karena saya marah, enggak. Itu etika, etikanya Rasul ibda binafsik summa bimanta. Oh ya, prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu, kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas, coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubaligh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham gitu? Jadi ini apa supaya clear ya, jadi apa? Saya itu santri kadang kata camelininya, mungkin ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, radiamuk iku ratoto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi ngendikan apa? Ibda fi nafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun ini sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kada wa kada, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benerin mau 20% berarti goblok gitu. Nak benerin mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% urapati menusa. Masuk goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 50% harus ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% bik guru. Nak persis malah sawangannya kok saingan. Jadi ya semuanya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede. Pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin hamdani-hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane we raro. Halamane we ora rebar sudah kok kotak wae ngaji Gus Pak digo meneh. Terus ngono majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, saya kei nomor WA-mu. Terus cocokan jinan tiyang pundi terus kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu ala syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngeresakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri. Karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank, blank itu kosong. Terus kamu kan gak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari, ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ini ya kasusnya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wes ngalim berarti. Kan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek babun lawang. Semuritnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, mbah. Babun niku apa? Walang. Diprotes mbah santrine, kula gadah makna niku lawang, mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe, santri ku maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiai ini guyu, jadi orang ngamuk tapi guyu. Iya, jeng panjang tulisannya anduk. Ada lebedo tadi gua endok, endok neng wano vegan gua, anduk. Sing repot bumi tadi bom, wal ardalan bom, barang itu lo bumi, bumi ya jas. Ah kasus sih. Di apa ya, saya mohon lah, makanya Quran tuh ngentikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqa sam'a, cara Jawa itu ya menteleng ngrungokno, wa huwa syahid, dia siaga, syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, enggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji tarjete soan. Gua apa ngaji, apa kenalan mbek kiai ini. Ngaji ya ngaji saja, enggak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, enggak semua yang ngaji soan Rasulullah ya ngaji. Mereka istima, bahkan enggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur tu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu enggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam enggak ada yang berani sowan. Qurla tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena enggak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lho aku ora rasane dadi kiai, Kang, dadi aku berak protes. Ngwaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah nek kene salisil bol ora pusing. Oke paling jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi pening jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang merasa sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga, jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengin blonjo, kan orang ngara njaluk duit karena ngergani pas ngaji. Kan juga gak fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat ya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid artinya Nabi sudah siap milik publik. Paham, oke? Tapi kalau Nabi sudah di dalam artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya, gini. Supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak, dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disowani angin. Engko iku sing goblok kok malah nyual. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami yang alami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid, itu orang tanya apa saja. Sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojoku lo, tapi raiso inzal, kalau kedah sebudi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau utangnya kata, ijazahnya sebudi Nabi. Mulai sing rabayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso enzal yo matur. Ora iso enzal kowe ganteng bojo melek piye carane misale yo ora roh. Yo ora roh ora iso enzal coba takono sebabe opo Gus yo ora roh. Sing paling mungkin sebabe yo ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut disembah lah suara roh pokoke. Lho itu araaita ya Rasulullah kada wa kada wa lam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma, jadi wajib apa ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma, jadi wong wajib adus nain inzal, kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah, mujma'alah lah iltiqaul khitanan, jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu, sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Badui nak sowan Nabi, Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Iku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati iso nresno. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid, terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di Suffah. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza? Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Kulo nuti yang sugih Nabi, duit kulo kathah, sing perlu tak kei izin. Aku nak ono sahabat, ono wong kudus ono yo keren. Lalu sebut yes alu naga mada yun fikun. Nak wong saya ini gak takok kiai carane sugeng, ono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugeng, takok carane sugeng, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugeng, buat takok carane, malah ngenes to kiai ini. Tapi di sahabat tu nak duit akeh takok. Yes alu naga mada yun fikun. Kulo duit kulo kathah, kulo kayak nosin. Iskulma anfaktum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duwe meluweh jo yo prioritase wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ne, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kaya apa Rasulullah itu? Yas'alunaka madza yunfiqun. Kulma anfaktum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kue dadi kiai, santrimu loyal, kue didik sak miljat, sing perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab mbak? Jawab mbak? Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawabin Nabi apa? Ahayyan walidaka, wong tuamu ijak urib. Tasih Nabi, fafihi ma fajedius minongko derekno aku keng rumat wong tua. Sehingga akhirnya fikih di karang itu wayusannu al istidzan lil waliden, ketika seorang pemuda mau jihad ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tua. Apa meneh berjuang derekno kuwe kan gak jelas jlunturungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Pemenang dari anak berjuang gue. Berjuang gue demo gue kegiatan, gue berjuang gue terus. Jadi gue dari anak gue wajib tak haram apa sunat. Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat poin ngaji tenggulon, ini sesuai aturane. Kenapa tengri wajib ibadah binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri ya, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sekali sekali wani ngaji kudu alqa sam'a fokus wa huwa syahid, bersaksi. Wani bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya nopo fokus pun kalau terang nopo malik. Jadi kalau ada awal semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah maksusoh dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gede, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing buli, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul menyene ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni da'utu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk huma inni da'utuhum jihara, suma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi. Wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh la ilau. Daro, a'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang maksudno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya maksudno iku bar 950 tahun dakwah. Wah, nomor kau mau semua metode dijajal. Wah, okay. Apa ini da'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, saat itu termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kau oleh mutung sause jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja bisik-bisik. Lho, ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora? Ngaji kok bisik-bisik. Wah, berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng waji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan yo resiko. Lha iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah, itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya kowe oleh protes kok boten Nabi Adam, itu tadi Nabi Adam tetap rasul dan nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritani Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabuah, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Mbak Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan Mbak Sobo. Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem. Dan itu Zaid bin Harisah. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Baik itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Damaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Terus ada bilang Gus Baik itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Baik itu sarang mengaji saya di sarang. Gus Baik itu naruan mang rumah saya naruan. Sebenarnya pun tak gue menikah Gus Baik itu dulurku. Lah itu perlu dicek neng kakak. Masalah itu. Perlu dicek tenan tau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Baik itu Kudus, Gus Baik itu Lasem, Gus Baik itu Naruan, Gus Baik itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi, saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Misalnya Gus Baik itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Baik wong India dulure Shahrukh Khan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nak kepen paling keren Gus Baik itu wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rene ku marani. Mulane Allah itu kepingin wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki marani neraka golek sapa? Jek alasanem kok. Jek aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci enggak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ana kuncine kok rene iku golek sapa jek. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kaduwen lho. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean niku surga. Nabi Adam surga, orang surga. Hawa nggih surga, mungkin bae sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih. Sing lahir swarga niku kalih, sing lahir ning bumi kalih. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya iku masyhur kan jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Mulane kena di bojo elek protes berarti kelakuan em koyo Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuan em koyo wis ora usah terusno iku koyo. Tapi iki cerita. Jadi awal ono protes ya urusan wong itu. Terus buat terus nokuwe. Yo rano salah yo menyenyut. Yo nok turunan ya. Cuma aku raro KTP mu dok Qabil apa dok Habil raro. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam apa spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalu rasulin fa'asahu wa fil ardi nuh. Hampir semua kitab seperti awalu rasulin fa'asahu wa fil ard nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umate akeh sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Dadi seru apa seru lah pokoke. Yo ketok rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini swarga, misalnya masuk no banjir, swarga ada kebanjiran, bang. Kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, bang. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah neng sapa? Kan anak putu nih, jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu? Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no, langsung inna arsalna noha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Lenggih terus hatinya. Ada ulama yang nulis awalu rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu rasulin Nuh juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awa ilu maksusah. Napa? Awa ilu maksusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gowo Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing gowo Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gowo secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai teng Aceh. Tapi gamangane ngomong pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali songo. Mana ning gawa Islam sing dadi gedhe tahmilane iku wali songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak wali songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi lah ya misale ana wong ngomong ngono iku awa ilu maksusah napa awa ilu maksusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali songo. Paham gedong gitu tuh. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok gurune ya isin enak kowe. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh, jadi Gus Baik kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas tapi tekem goblok. Loh. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan ya wes akhirnya mau ikut lo nganggu ilmu ini Sayyidina Ali supaya tak nganggu ilmu ini sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarid, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja, kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau-beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku, pas aku mimpin wong itu koyok kue. Jadi kalau saya ditanya kenapa kamu alim Gus, ya karena tadi kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim karena muridnya kayak saya pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu koyok politikus itu ngomong A maknanya B ngomong B maknanya jadi latihan jadi politikus jadi nanti itu tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Madinah menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Madinah itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Madinah adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awalal Islam. Ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah. Nak kulaan, sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Tapi nak ada orang tuku, dikurangi. Itu jenis apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta set kilo itu penuh. Yastawfun itu wafak itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsir. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asyatiri termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun, ayat itu sebagai pelajaran bagi kita orang kalau berteman tuh harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani mergo wayahe istirahat karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong sak enake dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu minta penuh tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita ndak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean. Saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kula niku terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, Dik. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong niku terus walasane apa? Nah, walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kene cucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarep plus, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ora mulang. Kowe ndek poin 5. Apa meneh wis ora mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisape bek. Ora tau mulang santri kon gawe boto dikongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani ini betul. Ngritik koyo aktivis saya no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asadi tidak boleh. Kulo be anak kulo ngoten, anak kulo anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmu ni bapak. Bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah do rame guyon. Bapak nu bali. Mboten sias, Pak. Oh, jodong santri lagi guyon. Saake. Naon aku mari ra sido. Tak takoki lagi ngene apa? Guyon wangel, Pak. Seneng wangel wong ra duwe. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ra duwe wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah mun geng ngoten, nek ana santri niku guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok do iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh, mewah kan. Mewah ku. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah itu, mewah sekali ini. Itu seorang kiai yang bijak. Aku pasti nyeluk ras itu. Mulai kula saiki tak tiru. Balik-balik badhe nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-mauzun. Tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil-makil wala bil-mauzun. Tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra bik bujuni ning dalan. Aku ngarah ganggu. Gak ngarah salah manang. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu iku haram. Ndak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Wong iso guyu mek bojo itu mewah iku apa? Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan. Wah, bubar. Nah, itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul. Kulo setuju, sangat-sangat setuju. Kulo mergo ngrasakno teng awak. Bapak niku nak duk badhe nang pondok di Bali santri. Santri pas guyon ora diterus. Saage, Cuk. Santri ku wis ora di duwe, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata di wesel, riyen kan kadang santri ora di wesel. Nggih. Nggih, buruh-buruh masan. Lho kok iso guyon, mewah, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu yang suge, wah seneng. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbullah pendiri NU itu rokokan. Rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan enggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dulan yang pondok, petengan yang pondok misalnya rokokan. Jadi santri ini aku liwat kacauin. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya bah. Melayu santri ini. Lah bapak santri lo, kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saya ini sak fikir-fikir itu tetap ngekei saleran gitu kan. Bisa orang ya rokok sitok itu tunggu. Contoh ti, lu lihat terus iso guyon, lu kan mewah, no? Ya melayu. Kalau di sarang kasusnya tidak se ekstrim itu. Kalau di sarang saya menyaksikan sendiri itu, Bakhim Kiai Mus itu kan rokokan, Rian. Kalau di sarang nggak se ekstrim itu, di pojok MGS loh nggak ngerti kan biasa Bakhim di MGS. Nah, ya Bakhim kan rokokan. Santri liwat, Kang nyileh korek Kang kayak bareng di sumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok. Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakean adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serepet. Ya jadi wailulil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim As-Satiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Satiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim As-Satiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh kamu mesti enggak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab Anatu Thalibin nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajibah, wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsiku haram nek elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek. Ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya kan pemana yang di sini podok melete jubli bujone elek ngebis yang digonyek-nyekan numpak mobil bujone ayo oh, ngenes kan yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes ya kan ini podok melete jubli bujone elek tekan resepsi ngebis ngecek lah cara saya yang kocok membuatnya bujone ayu gue mobil ada yang buka no. Wah tambah ngenes gue. Wah ngenes malah ini jari kocok kulo bener jenengan Gus ayo rapati seneng acara sing dukung ya sing nasib elek-elek gue mau. Nah ini saya cerita tapi gak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau gak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal gak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh, tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatur rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau enggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silatur rahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil, butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu.

ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cina nih ngejar-ngejar. Aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul tulung kowe iku. Kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangine iku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya itu yuk kota lun dan dulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di dulim. Jadi ada aturan, ya raiso atau kebila orang Islam sing misalnya orang Islam korupsi adalah anggota KPK misalnya non muslim, terus gue demo, wah ini non muslim nangkep muslim yuk ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkap koruptor ya ora ngono. Wong nak nyoro repot. Ini non muslim nangkap menteri agama. Misalnya zaman dulu ya. Oh ini umat Islam harus bergerak ya ora iso ngono. Iku ukurannya ndak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis wis ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yukotalun dan zulim. Ya ukurannya itu yukotalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin Ash jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Faham ya, bukan terus. Jadi enggak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Adilah. Termasuk cerita lagi. Enggak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Lah wong Yahudine nyolong pede wae. Wong Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji. Tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi ono Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo aku tahu ngaji, nak seksi ku diluru. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok, rodok maksudnya rodok, rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia ya nyolong, Sayyidina Ali ya perso. Tapi dia santai, melayu ini rapati banget. Dia ngerti, aku nak cara takrib seksi ku. Loh. Yahudi terpelajar, kue weh santri lah mesti roh ngono. Ini Yahudi roh. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saya ini polisi lah, cuma di sini ke hakiman. Lala hakimnya jenis surat, masyur cerita itu. Nah, gue rakrungu ya bangetan. Ya cerita itu masyur, tapi kan rakrungu kebangetan. Surah. Kok di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah, pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya, tahu orang pati peduli lah ya, mungkin umur, mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Jadi bocah gitu apa? Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita, dilaporkan ditakoi, surah itu ya kacau, coro LPK kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Amiril Mukminin. Dia ini kodi yang singangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam di sini luar biasa. Sayyidina Ali bareng neng mahkamah ditakoi, seksine sinten, nah itu pedangnya jenengan ati colong. Wah, terus saya dipecat. Jadi saya mau Yahudi ini tenang, dia ini tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dia ini menguasai hukum Islam. Semua antai dia ini. Mereka yakin menang. Terus jadi Sayyidina Ali seksi ini ya Hasan Husain. Jadi surat, wah orang iso seksi orang oleh kau anak. Gak kacau tapi. Kau dibendom Sayyidina Ali, ngerugek no. Aku nak kepen jadi kiai ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wah. Lho piye to Hasan Husain rak mbok tampa? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahlil jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahlil jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Diku sampeyan mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku mbok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Dadi sampeyan ning swarga sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari husere sure. Ya aku ora nampa mboten krana niku. Pancen aturane hadis nggih ngoten nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare sitina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki. Lah nggih le Pak Hakim, Pak Hakim nak cara kitab ra jelas al qaulu qaulu sahibil ya. Ketika ora ana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al qaulu qaulu sahibil ya. Nak ra ana foksi sing dibenarno sing sing gawa barang iku sakniki barang teng kula iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nak cara fikih ngono. Faqada surat li hadal yahudi. Yo wis kowe sing menang pancen pedhang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat. Sadaqta asabta. Yo ke bener pancen yo ngono aturan hukummu. Sayyidina Ali kaya apa semantune Rasulullah alim-alim tiyang. Per sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon ini terus ada seksi. Kowe bener Hamdani kan al kaulu kaulu sohibil ya kalau gak ada seksi. Wah, ini bar sidang bar pertenan. Siti Nadia santai asopta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan, nangis. Bihada tapu musama watu wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jauh utuh. Mergo doa, nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi cita ora cukup. Nangis. Sidin Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang iku wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sidin Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi, dan ketika ada saksi al qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin iku ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al qaulu qaulu sahibil ya. Lah pedang iku wis digawang Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dene semua ante sidang ku santen, dene ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan ndak boleh dari A. Nah. Dan ketika ndak ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Artinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Mending ini mempelajari kita, tapi kita ndak mempelajari mereka. Wong Yahudi ora pinter, ya, tempat sudah ora pinter wong Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara kon debat mek Kanjeng Nabi iku wong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun iku pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggone ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi. Trik untuk melawan kebaikan. Itu Yahudi disewa. Jadi sekali-kali Muhammad itu debat. Sing kira-kira dia kelepek-kelepek. Oh Yahudi oke saya. Tekan nih Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Pancen nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu ku aneh, Mat. Sing dipateni Allah risinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu ku aneh. Piye guys? Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe untalem tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu karena nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan nabi enggak mungkin kan ngentikan elek mana nabi dari sahabate kowe kudu sing makili mau cangkem elek karena nabi enggak mungkin makanya sahabat kalau ketemu gini barno nabi kalau bacoke merkarane Umar pirsa nabi ku enggak mungkin ngentikan elek jare Umar aku wae Oh, baleni nah ngomong. Jadi lan kula bolak-balik matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngentikan. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngentikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Mas saiki luwih gampang kok santriku ini kan juara lah wis ora usah diwarahi wis. Lha umpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai. Batang itu sing mata ini Allah langsung kok haram sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu cara kowe dadi kiai kan gampang ya wis kono pangan kowe lah ya nek batangku halal ya pangan entekno tak pekno tapi tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak ahsanan nasi khalqau wa khuluqau, baik fisiknya ya terbaik, apa akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wagada apa itu wagada lika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam ya dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung, tapi didikan Yahudi, jenis Ibnu Zabakro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan Wahyu. Masih 10 menit lagi, jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal, merapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zabakro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabakro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabakro saya. La ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabakro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Nah, Ibnu Zabakro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu lha mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu. Fa kaifa bi Isa? Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan miman yukbat. Piye gitu jalan. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah, aku kadang aku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapa lo ragelem, mahami ragelem. Bareng takok ayat, takok kasih hati nopo niki mbah. Amit amit tenan. Quran di amit amit tenan. Ngaji ra tahu, apa-apa ra tahu. Takok pertama. Sampai roh kasih hati surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah lama. Akhirnya, nah padahal cara nabiku kok orang nabi. Maksudnya cara nabiku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jape gampang. Kowe iso bahasa Arab ta ora ma'ul ghairil aqil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum bama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waktu duan nasual hijaroh. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara nabi ini, tapi nabi kan gak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan gak mungkin. Nabi gak mendel mawon. Makanya kata mufasir-mufasir wahada min jahli Ibnu Zabakro. Ini gobloki Zabakro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan gak mungkin, ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu gak ada masalah sama sekali dan gak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan gak mungkin ngetikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua, betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudine pede ne pol. Dene ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau konangan Sayyidina Ali. Mungkin ceritanya itu Sayyidina Ali tindakan. Terus pedangnya itu ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali bersama cara Jawa yang lebih melengak. Ngerti wis dicubuk. Wong Yahudi. Wong Yahudi ini santai. Mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tukbal. Kira-kira aku tahu pasangan dan ngerti mana nih. Kira-kira. Artinya suantai wajah. Lehibate Suraj sebagai Suraj itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya enggak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insofnya orang-orang dulu? Panutan-panutan kita kayak apa insofnya? Insofnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Kayak apa? Saya iki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali ini. Kalau sebagai kiai sering dimangkel no, sih. Tapi ya latihan sabar lah, cepat jadi wali tetap. Karena tadi dawe apa Sayyid Zab, apa Muhammad bin Jazak tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh be wong alim, ketemu yang nyucup hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim, kadang malah takhir menyepe. Itu kan ibarat koyok melan kok sering guyon koyok kowe ketemu wong ayu kiai ketemu ayu arep repot wong ayune delok wong alim ibadah kowe delok wong ayu tetep dosa ngene lara-larane wong dadi wong alim ning bab iki lah sing repot nak koyok aku lo ngaji mbek sampean sampean delok aku ibadah delok sampean yo ora roh tapi niku pancen kulo nate ketemu kiai wong alim seneng guyon nyoro hak dadi kiai wong ayu delok wong alim hukume ibadah wong alim ndelok wong ayu susah semune kuwi lho aku. Jadi memang tantangan itu. Kayak kula pesen gitu, pokoknya nek ana ngaji iku nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang dusuwana itu kita ndak pernah tahu mahmalnya apa ya, mahmalnya. Kayak tadi ini kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu ya teko. Bahman malah nanti ngendikan tentang kulo. Niki kisah nyata. Kue ngepasno kitab teman-teman ya malah koyo ora NU. Jadi. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sya'ban. Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Adalah yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jarron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarron. Jadi mulai dulu kita ini biasa. Kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita enggak ikut. Apa? Tidak ikut, karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh? Kayak sampean mbek misanan, itu ajnabiyah tau orang. Ajnabiyah misanan oleh dirabi, berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudhu tau orang. Wudhu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudhu. Tapi artinya enggak se-ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misana ini ajnabiyah terus melayu diundang mas apa ning ndi ngumerem haram sakjane cara hukum iya meneh nek misananmu ayu gak umume wong mek misanan itu kan koyo dulur kita fair secara fikih ajnabiyah kowe nek demek ya batal tapi guru-guru kita ya tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya ya mulai dulu IP ayo IPM itu mahram apa enggak IP ya, duluri bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong IP kan rodok biasa. Tapi aja terus sak kamar maksudnya ngono-ngono. Maksudnya rodok biasa itu cara kadang ya mapak, kadang ya sembon aku jan ora ana contone kok nganti gonjen sokoe. Mergo nak mobil kan iso ngarep mbek nguri iki contone sepeda motor. Wah. Parah iki. Nak pas Bayu nelek adik ayu. Apa ora kowe ndonga Bayune mati? Enak wis sampean aja contone aja gonjen. Mobil ya, mobil. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh koyo aku kok hamdani bahaya iki. Enak contone aja gonjenno. Mobil. Enak gonjenno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi elek terus oh coba yo adike. Adike ayo kan yo ngenes apa? Mulane ana wong ngeduni ku muga-muga ya tegir tenan. Ngurang mergo donga ya Allah ini gimana ini. Nah. Tapi Rasulullah niku niku kula cerita. Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se-ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabi IP-ne ya ndak se-ekstrim, maksudnya ndak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya koyo dulu. Meskipun contohku mobil ya, ora contohnya aja sepeda motor. Karena tadi ya. Terus begitu juga nyun sewa anak konco kula nu gak ada santri kata putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrine Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrine Abu Bakar. Hanya dengan status putrine konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrine konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Ben ngalim nganti ngene bentah gek tak warai. Nah, ketika Asma sebagai putrine konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wah iku wong wedok kon mire kon mire. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anake konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niku lo cerita. Jadi apa? Kowe aja terus mbok pukul rata sama-sama ajnabiyah gitu. Lah misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ndak nabi rawan fitnah. Nggih monggo nak sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni lah menekuni fikih ya. Mbok dadi ahli mbok ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwi nau tenanan. Kowe kowe bekas ilmu ora ya ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar Rasulullah pe hijrah cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki gadah putri. Kula nggih biasa misalnya bedhe hormat ambek kiai utawa Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk nggo hormat gawan-gawani utawa ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta, unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten beton napa? Tali yang jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Kowe iki piye ditaleni piye? Wong unta nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir wong bocah diwarai mobil nang dudu calon-calone bagasi. Ini kan unta. Unta iki ibil lho, ibil ngono ngara bahasa Arab unta. Bakor, kamel lho. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel mbok kamel mbok ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah, terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati ini toko gitu, terus nyun sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dise ora kok kalep utawa apa sing larang yo. Yo ora mungkin yo kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Sruwet. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekali Nabi, sehingga Asma gelar apa? Zatin nitokon, paham ya? Dengan kitab-kitab, Asma gelar apa? Zatin nitokon, ada yang muni zatin nitok, orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa, jadi orang kok pepek ya khusyuk terus, wah ini anak suan rini anak itu jejak. Ya maksudnya tidak se-ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin ngkowe di nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Kok ambek nabi ki ambek aku beda kok geneman kok ngene. Wong bocah kok GR temen. Menabe nabi ki ambek aku beda. Beda banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah. Ora usah terus wah berarti Gus Bakso mau ora beda iku ora kudu menang aku. Menang kue oleh urusan ngono wae. Oh terus awakane ora trimo. Ya sama ayo. Kowe aku beda iso wae khusuk kowe. Aja takono nang alim ya Gus. Wah ora usah ditakono. Aneh-aneh. Ya jadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah bi Makkah kula ajitu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imi yatamuhu ila yakuna napa maitatan satruse. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batang. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam ngalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kula suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga dadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Kula ajitu fima uhiya ilayya muharroman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Aja kaya wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilate yo ra iso, pancen didesain ahsana nasi khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawabe. Piye jare kowe halal, tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang nasibe apik kadang turun kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iku nyoal hukume pangeran nggih. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa napa? Napa aturan-aturan napa maka makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillahi bi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi, makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahaya, bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan, kalau enggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit turroh. Jadi ini enaknya Islam, jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati apa bah? Batas. Misalnya kamu di hutan enggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yo aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya enggak bisa, harus ghairu baghiw wala adin. Kalau di fikih itu biqadri sadirumki, sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup. Cukup mumpung halal terus. Dintakno, wah, mumpung halal ini. Enggak bisa, harus ada aturannya napa? Ghairu baghiw wala adin. Bunyi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam asma'in. Allahumma barik lana fi mustamina waj'alna mutawatina fika mutahafina fika mutabadhilina fika mutanasirina fika ya Allah ya haqqu ya mubin. Azikna ya wa halawata afika wa halawata jutik war'ana ya wa fi aini riayatika wa hifdik. Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan tahti biya qalbana wa ta'lumu biya sya'sana wa taruddu biya al-fitana anna ya Allah ya haku ya mubin. Ya dal mulki wal malakut ya jabbar ya qahar ya Allah rukti anna al-fitan wa bariklana ma ikhwanina al-muslimin fi ta'limina wa irsyadatina wa jal hadil ummah ummatan mubarakatan ya Allah. Allah marhamata habibika Muhammad wa aslih mata habibika Muhammad wa tajawaz mata habib Muhammad fi jail basir nadir Muhammad salawatu alaihi wa salam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.